السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. Tersambung pembacaan kitab kita. Kita sampai pada muka surat yang ke-29 kitab Ihfazillah Yahfazillah. Kita masih lagi membicarakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang pertama. Nabi Allah Isa alaihi salam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang sangat pandai, yang sangat ahli dalam bidang keilmuan dan teknologi, kedoktoran. Maka Allah memberikan keahlian kepadanya untuk menyembuhkan orang buta dan orang yang menderita penyakit kusta, serta menghidupkan orang-orang yang sudah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membaca pada kuliah yang lepas tentang mukjizat-mukjizat yang Allah Taala bagi kepada nabi-nabi bersesuaian dengan keadaan masyarakat pada masa itu. Di zaman Nabi Allah Musa, orang sangat mengagung-agungkan ahli-ahli sihir. Maka Allah mengutuskan kepada Nabi Musa tongkat. Diberikannya mukjizat dan tongkat Nabi Musa itu boleh menjelma menjadi ular, boleh membelah lautan dan sebagainya. Akhirnya kepercayaan kepada ahli sihir itu hilang kerana melihat mukjizat yang datang, yang dapat kepada Nabi Allah Musa. Begitu juga dengan Nabi Allah Isa. Pada masa itu manusia mengagungkan ilmu tentang teknologi dan bidang ilmu keilmuan. Maka Allah mengutuskan, memberikan kepada Nabi Allah Isa mukjizat yang tidak dapat ditandingi oleh para doktor pada masa itu. Merawat kusta ataupun menghidupkan orang yang mati, yang memang tidak boleh buat. Tiba-tiba Nabi Allah Isa mendapat mukjizat yang boleh menghidupkan orang yang mati dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka menghapuskan kehebatan mereka. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Arab jahiliyah sangat pandai di dalam bidang penulisan, dalam bidang sastra, sangat ahli dalam bidang yang berkaitan dengan syair, puisi dan sebagainya. Diagung-agungkan kebolehan syair, puisi, sastra. Maka Allah Ta'ala mengutuskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quranul Karim, yang sangat indah bahasanya, yang sangat seindah apa nama gaya bahasanya dan sangat teratur, maka tidak dapat mereka menandingi kehebatan Al-Quran. Beginilah yang disebut oleh Ahmad Syauqi dalam Metad Burdahnya, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara Musa alaihi salam memanggil orang yang sudah mati, lalu ia pun berdiri menjawab panggilan tersebut. Sedangkan engkau wahai Muhammad telah menghidupkan pelbagai generasi daripada kehancuran dan kebinasaan. Nabi Allah Isa alaihi salam menghidupkan orang yang mati. Mukjizatnya boleh hidupkan orang mati dan boleh bercakap, lepas tu mati balik. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad menghidupkan bilion, jutaan hati-hati manusia yang sudah mati. Nabi Isa cuma menghidupkan seorang yang mati. Tetapi Nabi Muhammad mukjizatnya menghidupkan beberapa generasi yang sudah mati. Sehinggalah Allah gambarkan di dalam surah Al-An'am yang kita bacakan pada ayat itu, pada surah di bawah itu. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fiz zulumat laysa bi kharijin minha. Allah Taala berfirman, dan apakah yang sudah mati? Maksudnya ialah orang yang hatinya telah mati seperti orang kafir, Kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. Dengan cahaya itulah dapat ia berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Serupa dengan orang yang keadaannya, yang berada dalam gelap gelita yang sama sekali tidak dapat keluar daripadanya. Suratul An'am ayat 122. Ayat 122 surah Al-An'am ini tuan-tuan, ulama-ulama tafsir menggambarkan ataupun menyebutkan bahawa turunnya ayat ini ialah kerana masuknya Islam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Satu manusia yang sudah mati hatinya dahulu, yang membunuh anaknya sendiri, yang menyembah berhala daripada kurma, yang menyembah berhala daripada tepung, lalu berhala yang dibuat daripada tepung dan kurma tu ada kalanya disembah dan ada kalanya dibuat makanan. Orang yang mati hati ni boleh masuk Islam. Bila masuk Islam, dia berjalan di tengah-tengah manusia dengan cahaya sehinggalah menerangi seluruh alam. Kalau Rasulullah memuji Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahawa kalaulah ditimbang iman kamu dengan iman seluruh isi alam, berat lagi iman Abu Bakar As-Siddiq. Untuk Umar Al-Khattab, Rasulullah memuji Umar Al-Khattab dengan berkata, andai kata adanya Nabi, andai kata adanya Nabi selepas aku, wahai Umar, nescaya kamulah Nabinya. Pujian yang begitu hebat menunjukkan iman yang begitu tinggi kepada Umar Al-Khattab. Kalau ada Nabi selepas Nabi Muhammad, kalaulah ada, nescaya kamu, wahai Umar, yang menjadi Nabi. Tetapi kerana sudah tidak ada Nabi selepas Rasulullah, maka tidak adalah Umar itu menjadi Nabi. Menunjukkan bahawa kedudukan Umar yang begitu tinggi kedudukannya, sehinggalah Allah turunkan ayat ini menggambarkan hati manusia yang gelap, hati manusia yang sudah mati, Allah hidupkan, Allah sinari dengan cahaya. Dan cahaya yang menyinari kehidupan itu ialah Al-Quranul Karim yang memandu perjalanan hidupnya. Ketika orang kafir mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membaca Al-Quran, sebenarnya mereka mengetahui dan mengakui kecemerlangan dan keajaiban Al-Quran. Tetapi mereka sangat khawatir kalau-kalau Al-Quran ini mempengaruhi mereka yang mendengarnya. Tahu bukan tak tahu Al-Quran ini betul. Abu Jahal pun tahu, Abu Lahab pun tahu, Al-Walid bin Mughirah pun tahu. Al-Walid bin Mughirah tahu, orang pandai Al-Walid ni. Al-Walid bin Mughirah ialah bapa kepada Khalid Al-Walid. Khalid ibn Walid ni bapa dia nama Al-Walid bin Mughirah, pakar bahasa. Kalau dia cerita tentang matahari penuh dalam Kaabah tu, keliling Kaabah tu, cerita pasal matahari. Dipujinya matahari, dipujinya bulan, dipujinya bulan purnama. Diulang tak diulang perkataan yang sama, punya banyaknya bahasanya. Tetapi apabila mereka mendengar Al-Quran, mereka mengakui bahawa Al-Quran ini Nabi Muhammad bukan buat, bukan Nabi Muhammad yang reka. Mesti ada suatu kuasa yang sangat hebat yang menurunkan satu ayat Quran yang sangat indah bahasanya, yang tidak jemu didengar, yang tidak rasa benci bila didengar. Tetapi kerana apa yang mereka sangat-sangat khawatir dengan Al-Quran? Kerana takut pangkat, kekuasaan, darjat yang mereka dapat sekarang ini berpindah tangan kepada tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kebenaran itu ditolak kerana bimbang dengan apa yang ada di tangan ini akan beralih ke tangan orang lain. Maka kebenaran itu dipadam, dinafikan, ditolak. Bukan sekadar mereka menafi, memadam dan menolak, malah menghalang orang lain jangan percaya kepada Al-Quran. Perbuatan mereka ini bukan sekadar untuk zaman mereka sahaja. Perbuatan menolak, memadam dan menghalang kebenaran Al-Quran itu akan berlanjutan sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Atas alasan apa? Takut kuasa hilang, takut pengaruh hilang, takut kekayaan hilang, takut keseronokan hilang. Sedangkan kekayaan, pengaruh, harta dan keseronokan yang sebenarnya apabila ianya diredai oleh Allah. Tetapi apabila manusia menolak Al-Quran, maka dia telah pun memilih satu jalan yang lain untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tufail bin Amru radhiyallahu an pernah berkata, ketika saya masih dalam golongan kafir di Makkah, saya menutup telinga saya dengan kapas. Tak kala saya mendekati Rasulullah yang sedang membaca Al-Quran di sekitar Kaabah, beliau mulai membaca. Saya berkata kepada diri saya, betapa indah dan agungnya. Saya ini seorang ahli syair, seorang ahli bahasa. Tetapi mengapa saya tidak mahu mendengar bacaannya? Kalau bacaannya itu membuat saya takjub, alangkah bagusnya. Dan kalau tidak, jadi saya akan tahu bahawa dia hanyalah seorang tukang sihir belaka. Tuan-tuan, Tufail bin Amru radhiyallahu an, asal-asalnya orang kafir. Dan dia adalah pakar bahasa. Kita sebut Jauhari mengenal Manikam. Hanya orang yang bijak yang mentahu mana permata. Hanya orang yang jauhar. Jauhar ni permata. Orang yang bijak-bijak saja yang mengetahui mana betul, mana salah. Dan orang yang bijak, sebelum dia menolak, dia akan dengar dulu. Dia akan fikir dulu. Dia kaji dulu. Itu orang bijak. Orang hak bodoh ni, dia bukannya kaji, fikir, tengok. Dia hanya ikut orang. Tak betul. Ya lah, dia pun tak betul sekali. Orang bijak ni, dia siasat. Dia kaji, dia tengok. Tufail ni orang bijak. Dia kata, apa salah aku dengar Nabi baca Quran? Apa salah aku dengar Muhammad baca Quran? Salah di mana? Kalau aku dengar, kalau betul, alangkah bagusnya. Kalau tak betul, kompom Nabi Muhammad ni sihir. Maka dia pun pergi untuk mendengar bacaan Al-Quran yang Nabi baca dekat dengan Kaabah. Bila Nabi baca, dia dengar, kata dia, diriku bergoncang dan tergoda. Sehingga aku membuang kapas daripada telingaku. Lalu saya pun mendengarkan membaca Al-Quran. Demi Allah, sesungguhnya Al-Quran sangat menyentuh hatiku. Seketika itu juga saya pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu melafazkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya mendengar Al-Quran saja, tuan-tuan. Pasal apa? Kerana orang bijak. Orang bijak tak payah fikir apa, dia dengar betul pada dia, dia boleh fikir. Masalah kita sekarang ni orang tak mau dengar. Tak mau dengar satu, bodoh satu. Ayat ni yang kita kena buat. Cuba tuan-tuan tengok. Nabi Muhammad baca Quran depan Kaabah. Walaupun dia tahu berbahaya. Risikonya bahaya. Banyak orang kafir di situ. Sehingga Abu Lahab dan Abu Jahal dia bersumpah. Nak cari Nabi Muhammad. Bila dia dengar, Abu Jahal dengar. Nabi Muhammad ni bila semayang, dia semayang atas tanah. Sujud atas tanah. Bersumpah dia. Bersumpah Abu Jahal ni nak pijak kepala Nabi. Kalau jumpa Nabi semayang. Dia sumpah depan kawan-kawan. Kalau aku jumpa Muhammad, aku pijak kepala dia. Memang jumpa sungguh satu hari. Nabi tengah semayang depan Kaabah, jumpa dengan Abu Jahal. Kawan-kawan dia kata, tu Muhammad tu ada. Dulu orang kata nak pijak dia, silap. Kawan dah janji nak tunjuk teror, nak tunjuk something. Bila dia nak pergi pijak kepala Rasulullah yang sedang sujud depan Kaabah, tiba-tiba dia lari. Menggelepar dia. Mengkibah-kibahkan tangan dia. Sampai jatuh ke bawah. Lari lagi. Orang tengok heran, Pak siapa Abu Jahal ni. Tak ada siapa yang kejar dia. Tak ada siapa yang hambat dia. Tak ada siapa yang pukul dia. Tapi dia seolah-olah duk menggerawang tangan dia. Bila dah lari, dah reda semua dah. Nabi pun dah habis mayang, dah balik. Orang tanya, kenapa yang kamu buat? Yang lari kamu kata nak pijak. Tapi kenapa kamu lari sambil kibah-kibah tangan? Kata Abu Jahal, demi Allah, kata dia. Bila aku nak pijak saja Rasulullah, Nabi Muhammad itu, tiba-tiba aku nampak api yang sudah marak. Nak membakar aku. Lalu aku kibah-kibah kerana api ini tetap mengejar aku. Ini ya Allah Ta'ala tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni adalah golongan yang pandai. Bukan bodoh. Jahiliah bukan makna bodoh. Jahiliah maknanya tak kenal Tuhan. Tetapi daripada segi lain pandai. Perniagaannya bagus. Ekonominya hebat. Sastranya bagus. Ilmu tentang perkara-perkara yang lain pun bagus. Yang jahilnya cuma tidak mahu. Tidak mahu mendengar. Tuan-tuan, Nabi Muhammad baca Quran depan Kaabah. Walaupun dia tahu risiko. Dia tahu orang nak bunuh dia. Dia tahu orang anti pada dia. Tapi dia tetap pergi. Sebab apa dia tetap pergi dan baca Quran depan Kaabah? Supaya orang mendengar akan Al-Quran. Orang mendengar akan Quran. Orang bila-bila dengar, orang akan terbuka hatinya. Inilah yang kita kena pegang. Kita kena cari jalan. Macam mana nak bagi orang dengar? Macam mana nak bagi orang dengar? Ini kita cari jalan. Kita hanya marah orang yang tak nak dengar. Tapi apa usaha kita untuk bagi mereka dengar? Nak harap datang sembahyang subuh, memang tak ada lah tuan-tuan. Maghrib pun tak main, subuh nak datang. Buang tebian. Tapi macam mana kita nak sampaikan apa yang kita belajar pada malam ni kepada orang yang tak datang? Mereka tak datang tu satu hal. Kita yang datang ni kena cari jalan. Macam mana nak bagi mereka dengar? Adakah kita puas mendengar satu-satu perkara berkaitan dengan Al-Quran hanya untuk diri kita tanpa kita sampaikan pada orang lain? Adakah kita rasa puas jumpa dengan Tuhan? Adakah kita ni rasa selamat dah bila kita mendengar sesuatu daripada Al-Quran tetapi kita tak pernah sampai dan tidak pernah berikhtiar untuk menyampaikan pada orang yang tak pernah dengar? Apa usaha kita? Bukankah kita dah berjanji dengan Allah dengan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah? Bila tuan-tuan janji saja dengan kalimah itu, usaha dakwah di tangan kita. Kita tak boleh berpuas hati dengan jemaah kita. Kita kena cari jemaah lain. Ini yang pentingnya, memberikan orang mendengar. Dalam istilah kita sekarang, menerang. Istilah mengajar sekarang ni ada dua. Yang pertamanya menyerang. Yang keduanya menerang. Bila kita menggunakan pendekatan menyerang, orang serang balik. Dan mereka serang pula lagi dahsyat daripada apa yang kita serang. Kita serang dengan kata-kata, tetapi mereka menyerang dengan kuasa. Akhirnya mulut tidak boleh berkata-kata lagi. Akhirnya dakwah pun stop. Sebab itulah Nabi menggunakan pendekatan yang kedua, menerang. Menerang, dia tidak menyerang, menerang. Terang elok-elok bagi orang faham. Kenapa? Kerana mereka tak tahu, kerana mereka tak faham. Konsep inilah yang banyak orang tinggal sekarang. Konsep menerang. Nak menerang ni macam mana kalau kita menerang seorang-seorang? Kalau cikgu di sekolah mengajar seorang-seorang, tak faedah cikgu. Berfaedahnya cikgu itu bila pelajar-pelajarnya ada. Begitulah kita pun. Kalau kita menerang, tetapi kalau orang tak ada, tak ada faedah juga. Sekarang ni usaha dah banyak. Usaha dah banyak yang boleh menerangkan masyarakat tentang Al-Quranul Karim. Cuma letak pada tanggungjawab kita sama ada nak mengguna ataupun tidak peluang-peluang menerang. Di mimbar boleh bercakap. Di mimbar boleh bercakap menerangkan tentang agama. Tentang Al-Quran. Di mana letaknya pengisian yang terbaik di dalam pembacaan khutbah. Lain tempat lain. Bukan Amerika ke, bukan di Afrika ke. Bukan di Perancis, bukan di Iraq. Kita bebas baca khutbah. Tapi bagaimana khutbah yang diberikan bacaan kepada jemaah? Kadang-kadang khutbahnya dia seorang saja faham. Tahtah dia pun tak faham. Allah soalkan balik. Dah ada dah ruang untuk memberi penerangan. Kenapa tak guna sebaik mungkin? Perlu dirombak siapa-siapa yang baca khutbah kalau dah tua. Suara tak clear, terketar-ketar. Gigi pun dah tak ada, lidah dah tergulung pergi baca khutbah lagi. Bagi kepada pelapis muda yang bertenaga, yang kuat, yang memahami. Saya baru ni pergi dengar satu khutbah. Sekejap bahasa Inggeris, sekejap bahasa Melayu, sekejap bahasa Inggeris, sekejap bahasa Melayu. Saya pergi ceramah dengan khutbah di Taiping. Sekejap bahasa Melayu, sekejap bahasa Urdu. Bahasa Hindustan, bahasa Masjid Hindustan. Kena buat. Allah Ta'ala dah bagi. Begitu juga di atas meja kecil ini. Apa penyampaian yang kita dah buat untuk memberikan orang memahami tentang Islam? Adakah kita mengajar, menegak atau menyerang? Kita sudah ada buku. Kita boleh menulis risalah untuk menyampaikan pada orang. Nak ajak dia datang ceramah memang susah. Tapi kita boleh lekatkan di setiap pintu rumahnya. Di Pulau Pinang mereka ada unit rondaan di satu masjid Pulau Pinang. Tiap-tiap bulan mereka keluarkan buku, keluarkan pamflet, keluarkan risalah. Disuruh jatuh kuasa 2-3 orang, ha, ambil jalan sana. Kamu ambil jalan sini, kamu ambil jalan sini. Bagi seorang 200, edarkan. Minyak, masjid bayar. Naik motor, hamba Allah ni gulung buah getah. Lempar di dalam kawasan rumah. Tak pun duduk dalam letterbox mereka. Ini usaha kita. Kalau Giant Tesco, Makro boleh pergi hantar pamflet jualan mereka di rumah kita, kenapa kita tak boleh buat? Jualan langsung pun pergi cetak, pergi buah dalam letterbox kita. Kenapa kita tak boleh buat? Yang buat di masjid yang saya sebut di Pulau Pinang ini, yang edarnya jatuh kuasa. Itulah nama dan tugas jatuh kuasa. Nak memastikan bagaimana masjid kita, surau kita ni mendapat penjelasan dan memberi penjelasan kepada masyarakat setempat. Kalau setiap minggu dapat, tuan-tuan, cantik lah. Oh, tak larat ustaz, siapa nak pergi hantar setiap rumah ustaz? Tak payah hantar rumah pun tak apa. Setiap hari Jumaat, keluarkan edaran, letak di pintu. Jangan letak di atas lantai. Tunggu seorang bagi. Kalau letak di atas lantai, berapa ramai yang ambil, ramai yang tengok dengan sini saja, mai angin tiup, terbang habis. Tunggu di muka pintu. Siapa tu? Jatuh kuasa. Inilah dia. Jatuh kuasa ni tugas dia berkhidmat. Bukan jadi yang berhormat. Itu tugas jatuh kuasa. Setelah jatuh kuasa, nak heret meja ni pun tak mau. Nak sediakan kursi untuk Tok Guru pun tak mau. Apatah lagi nak sediakan pinggan mangkuk nak dimakan. Dia faham jatuh kuasa ni kuasa. Bukan. Jatuh kuasa ni yang berkhidmat. Yang bertugas. Dan Allah akan soal balik apa yang dia akan buat. Dan dia buat sepanjang dia memegang jawatan. Ini yang kita kena faham, tuan-tuan. Bila semua buat kerja, tu imam kerjanya, ustaz kerjanya, jatuh kuasa kerjanya, dan seluruh umat Islam tu buat kerja, insyaAllah, manusia yang tak pernah dengar Al-Quran, yang tak pernah dengar pengajian, mereka akan mendengar Al-Quran. Bila dengar saja Al-Quran, Allah kata dah, Al-Quran ni bila dengar saja pun boleh mengubah orang. Dengar saja pun boleh mengubah. Tuan-tuan ragu-ragukah dengan ayat itu? Orang di taman kita ni tidak ada yang sekejam Umar Al-Khattab. Umar yang kejam bunuh anak pun boleh jadi orang baik. Takkan orang di sini tak ada sampai bunuh anak tak boleh berubah jadi baik. Kita beruntung sebab kita dipanggil bila baca tahlil. Asal tahlil, orang panggil orang surau mai baca. Alhamdulillah. Nasib baik dia tak pergi panggil orang karaoke. Kita untung di situ. Doa selamat, tahlil, yasin, orang panggil kita. Apa yang kita buat bila orang minta tahlil? Adakah sekadar berdoa dan membaca doa, membaca ayat Quran, ataupun kita ni baca doa tahlil saja? Tidak. Alangkah baiknya 15 minit atau 15 minit sebelum atau 15 minit selepas tahlil. Buat huraian dulu. Takkan mereka nak halau kita. Kalau kita balik, kalau kita balik, siapa nak baca doa? Ha, jemput Tok Imam, sila buat tahlil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati tuan rumah dan keluarga, tuan-tuan sidang jemaah surau sekalian. Alhamdulillah Allah Ta'ala berfirman dalam Quran. Buah 15 minit, tuan-tuan. Anak dia pun dengar, isteri dia pun dengar, suami dia pun dengar. Hurailah apa benda apa. Bacalah satu hadis ke apa kan. Inilah peluang dia. Kita ambil daripada kaedah baca talqin. Talqin ni asal Nabi tak buat. Tetapi ambil peluang kerana orang ramai datang. Bila ada pengkebumian. Kalau saja-saja duduk menyimbang saja, letih. Kalau saja-saja duduk rehat saja, letih. Ambil peluang. Buat ceramah sikit. Bagi mereka ni hisap sikit. Inilah yang kita kena nak. Apa-apa benda pun cari peluang dan ruang untuk mendengarkan orang akan ayat Al-Quran. Tuan-tuan sambut hari jadi anak, silakan. Panggil pak lawak joker mana kau duk main belon dengan budak-budak, tak apa. Buh dalam kad sambutan hari jadi anak saya yang ke-8. Dijemput anak-anak dan bapa mak sekali mainlah pukul 3 petang. Panggil satu ustaz baca doa. Selagi tak baca doa, depa duk tengok kek, depa duk tengok Pepsi Cola, depa duk tengok air, duk tengok air sirap, kuih apa semua, depa tak balik tuan-tuan. Ha, jemput ada ustaz untuk bacakan doa selamat. Tengah terus baca aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat. Lantaklah orang marah saya pun. Dah dua kali dah saya dijemput membaca doa. Dua kali dijemput membaca doa untuk orang besar di negeri Perak. Yang Mak Muhammad Menteri Besar Perak datang. Nak resmi apa agak. Jatang kuasa apa ni jemput saya baca doa pembukaan. Boleh lah saya baca. Saya tak cerita pun pada jatang kuasa yang saya nak ceramah. Sebelum saya baca doa, saya bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Tuan Pengurusi yang amat berhormat Menteri Besar. Esko, YB, Datuk, Datin, Tuan-Tuan. Nabi SAW bersabda. Oh, mereka dah tadah tangan mu dah. Tak balik bawah. Saya buat dua kali dah, Tuan-Tuan. Sebab saya apa? Bila masa lagi nak berceramah? Mereka ni bukan main kuliah pun. Dapat 5 minit, 10 minit. Mendengarkan jadi. Bila habis saya baca doa semua, saya pun duduk. Menteri Besar buat ucapan. Ha, seperti mana yang Ustaz Kazim sebutkan tadi. Saya amat bersetuju dengan. Kurang-kurangnya dengar. Inilah yang dipanggil nak bagi dengar. Bila kita tak campur dengan masyarakat, bila kita mengasingkan dari diri daripada masyarakat, bila kita mewujudkan kelompok dalam masyarakat, bila mereka nak dengar? Kamu pergi ke luar sana? Tak. Saya pun, belah sana. Bila mereka nak dengar? Kita pergi itu dengan misi. Kita pergi dengan misi. Bukan setakat mission saja, misi juga. Picocok orang. Kita injek sikit. Macam misi kita pun injek sikit. Sentuhan dalam jiwa sikit. Dalam bacaan doa kita. Kalau kita dijemput untuk baca doa. Ada sentuhan, injection di situ. Injection jiwa dalam doa kita. Kalau kita ni pergi kenduri kahwin. Ada injection jiwa sebelum mereka makan. Injection-injection inilah yang kita nak. Supaya masyarakat kita dengar. Sebab kalau mereka nak buat. Kita anggap bahawa kuliah ini saja boleh mendengarkan orang. Maka banyak ni sajalah yang datang. Bulan lepas pun tuan-tuan, bulan ini pun tuan-tuan, insya-Allah bulan depan pun tuan-tuan juga. Penambahan tidak ada, mungkin pengurangan saja ada. Tetapi kalau kita buat injek-injek di mana kita ada tuan-tuan, di mana-mana juga orang akan bertambah dan mereka akan mendengar dan menghayatinya. Baik, Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, salah seorang pembesar di Mekah. Dia bersumpah untuk tidak akan mendengar satu ayat pun daripada Quran. Sumpah tuan-tuan. Sumpah ni kira kita sebut tobat lahum, tak nak dengar. Ada orang yang sumpah tak nak main mengaji. Aku tak mau mengaji-mengaji, buhung mereka tu bukan yang mengajar. Kata ke orang, habis-habis semayang balik. Dia main untuk semayang. Habis semayang maghrib balik. Lagi nak semayang isyak dia main balik. Usaha duduk dalam kereta, duduk dalam pokok tu, tak habis kuliah lagi. Pukul 9 tak habis lagi dia tunggu. Nak semayang isyak, dengar tak mau juga. Sumpah tak mau dengar. Satu hari berkat taufik dan pertolongan Allah Ta'ala, tak kala Allah berkehendak menyelamatkannya daripada api neraka, Jubair mendengar bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang melaksanakan solat maghrib di dalam Masjidil Haram dengan mengeraskan suaranya. Setengah tempat dia tak mau baca kuat-kuat. Ada mic pun tak nak pakai. Dia kata buat apa kita pasang luar-luar. Nanti ganggu orang nak tengok TV lah, nak kecil lah. Akhirnya mikrofonnya untuk dalaman je. Baca semayang pun untuk dalam. Azan pakai hak atas, semayang baca hak di bawah. Sedangkan ada orang yang dapat hidayah bila dengar Nabi Muhammad baca Quran dalam solat. Kenapa kita tak yakin macam itu? Ada orang masuk Islam zaman Rasulullah hanya mendengar Rasulullah solat dan membaca ayat Quran. Kita hari ni pula pakai katuk Nabi. Tutup habis apa pun tak pakai mic. Bila saya tanya pada Tok Imam, kenapa tak pakai mic? Orang belakang tak dengar. Tambah orang perempuan jauh tak dengar. Kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah menggunakan mikrofon ketika solat. Iyalah. Terima kasihlah Tok Imam. Besok Tok Imam pergi Mekah, tengok Tok Imam tu pakai mikrofon ke apa? Bapak mikrofon dia pakai. Semayang dia Masjidil Haram. Tu satu Mekah boleh dengar bacaan Tok Imam. Kalau nak kira sunnah, Arab Saudi ni lagu duk pegang sunnah. Lagi kuat pegang sunnah. Tapi lagi kuat pegang sunnah, lagi kuat baca Quran dengan mikrofon. Lagi kuat. Siapa-siapa yang pergi Mekah, bila dengar saja bacaan tu imam daripada Masjidil Haram tu, dia nak sembahyang lah hotel pun tak gamak. Abang tak turun pergi masjid abang? Tak bayar. Duduk di hotel pun sama juga. Tak puas tuan-tuan. Dia turun juga cari jalan macam mana orang. Pasal apa? Nak dengar. Ni yang kita nak. Tapi masyarakat kita sekarang ni senyap. Dia pun ni semayah ke apa? Tak puji apa ni. Bila kita tanya pasal apa? Nak ikut sunnah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah guna mic. Oh. Tuan Haji datang naik apa? Motor. Naik unta lah. Nabi tak pernah main naik motor. Kalau zaman dulu Rasulullah ada mikrofon, Nabi pun pakai mikrofon lah. Memudahkan orang menghayati Quran. Bila duduk di belakang, dia dengar baca Quran, dia jadi lain. Lain tuan-tuan. Kalau kita tak dengar bacaan Quran, hati kita duduk pusing merata. Sebab itu kalau kita sembahyang Zuhur dan Asar, tak dengar bacaan tu imam, selepas kita baca Al-Fatihah untuk diri kita, sementara kita nak tunggu imam rukuk, kita boleh baca mana-mana surah. Supaya hati kita tidak berjalan di tempat-tempat lain. Tok imam tak rukuk lagi. Kita dah habis baca Fatihah lah. Kita tak payah menung. Boleh kita baca. Bacalah surah apa pun. Kalau Allah 10 kali pun tak apa. Selagi mana tak rukuk. Pasal apa? Untuk menjaga hati. Jangan hati di tempat lain. Kalau tuan-tuan tak baca pada masa itu. Kalau tuan-tuan boleh jaga hati, tak apa juga. Setengah tak boleh jaga. Dia duduk marah Tok imam. Surah apa? Dia baca lama orang ni. Rukuk lah. Aku dah habis lama ada Fatihah. Tak rukuk lagi. Ha, yang nak mengelak yang inilah yang disuruh baca. Kalau kita baca, kita dengar dia baca Quran semayang maghrib, isyak, subuh. Kita lepas kita baca Fatihah, kita dengar bacaan dia. Kita tak payah baca lah. Tak saya apa. Mendengar bacaan dia pun jatuh dalam hati lah. Disuruh kita mendengar dan membaca tadi. Kemudian, Rasulullah ketika dalam solat maghrib itu, Nabi baca doa apa? Wattur wa kitabim mastur. Fi raqim mansur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu'. Demi Bukit Tur dan demi kitab yang ditulis pada lembaran terbuka dan demi Baitul Ma'mur, Kaabah atau sebuah rumah di langit yang ketujuh yang saban hari dimasuki 70,000 malaikat dan atap yang ditinggikan langit. Bila dengar saja ayat ini, Jubir berkata, hampir sahaja hati aku melayang. Wattur wa kitabim mastur. Bila dengar saja ayat ini, hampir aku melayang hati aku ni. Dan seketika itu juga aku memeluk agama Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalaulah Al-Quran itu menjadi mainan telinga dan mainan mulut, alangkah cantiknya. Alangkah cantiknya tuan-tuan, di pasar-pasar raya Al-Quran itu berkumandang. Tapi agak-agak pasar raya mana yang nak berkumandang ke ayat Quran? Kalaulah televisyen itu mengumandangkan ayat Quran, radio sentiasa mengumandangkan ayat Quran. Tuan-tuan semua ni ada handphone. Kalaulah handphone tu tiap-tiap kali nak masuk waktu, syarikat handphone tu masukkan azan dengan ayat Quran, apa salah? Apa salah tuan-tuan? Dia bagi tahu sekarang masuklah waktu Zuhur. Bagi ingat. Takkan tak boleh bagi ingat sebagai satu sumbangan kepada Islam. Barulah Allah berkat. Sebab kita ceritalah syarikat telefon yang dimiliki oleh orang Hindu, tak payahlah orang Islam ada. Tak bolehkah dia buat? Tiap-tiap kali semayang, dia hantar mesej. Sekarang dah masuk waktu semayang. Sila semayang. Jadilah. Ni Islam letaknya tu. Tapi kita sekarang mana ingat pada Allah? Allah bagi macam-macam pada kita. Tapi manusia lupa untuk balas balik apa yang Allah bagi pada kita. Lupa. Bila timpa musibah, baru nak ingat. Bila timpa kepayahan, baru nak ingat. Dalam keadaan senang lenang, lupa dan lupa. Sehinggalah nak mendengar Quran pun tak boleh. Manusia hanya dengar Quran dan baca Quran bila sakit, bila mati. Bila sakit tak ada, mati pun dah tanam, dia lupa ada Quran. Itulah Al-Quran sekarang. Dipanggil orang baca Yasin bila timpa musibah. Bila tak ada musibah, ganti dengan karaoke. Ganti dengan karaoke. Ini yang banyak berlaku. Saya perhati sekarang ni kenduri kahwin apa semua ni, semua karaoke lah. Dulu-dulu kenduri kahwin pagi-pagi baca Quran. Khatam Quran. Malam tu baca Quran. Panggil kori-kori tu baca Quran. Di rumah-rumah pengantin ke rumah-rumah orang kenduri dia buat pangkin, dia buat pentas. Kemudian panggil kori-kori tok-tok imam ustaz baca Quran. Sampai tengah malam. Besok paginya baca Quran lagi. Sebelum makan. Sambil orang duk masak di dapur, mereka duk baca Quran. Sekarang tak ada tuan-tuan. Sementara duk tunggu karaoke, sementara duk tunggu catering, duk hidang, caterer duk hidang tu, karaoke dulu. Pengantin karaoke, muak-puak pengantin pun karaoke. Di opo walik pula. Siapa-siapa nak karaoke, marilah. Percuma ni, tak nak bayar apa. Dah tukar habis dah tuan-tuan. Bila malaikat nak datang ke majlis perkahwinan, majlis kenduri kita? Malaikat nak turun, tengok-tengok lagu Iramlim, tak payah. Nak turun lah, tengok-tengok lagu Dadu, tak payah. Sedangkan majlis perkahwinan ini membina masjid. Kenduri ni pahala, malaikat datang. Tiba-tiba malaikat terbantut, terstop malaikat itu. Kerana apa? Nyanyian yang keluar. Kita selalu sebut, kenduri kahwin ni membina masjid. Kahwin ni bina masjid. Nak bina masjid mana boleh campur dengan benda tak elok. Kenduri kahwin ni tuan-tuan, malaikat datang. Kenduri biasa pun malaikat datang. Sebab kita menjamu orang. 40 hari malaikat duduk di pintu rumah orang yang mana-mana buat kenduri. Tak kiralah kenduri apa pun. Doa minta ampun kepada mereka yang mengadakan kenduri. Bila kita isi dengan karaoke, nyanyian, apa malaikat nak datang? Malaikat bukan suka benda-benda. Ustaz, kalau saya karaoke nasyid, ustaz. Boleh, ha? Tentu nak karaoke juga. Nak karaoke nasyid, boleh, ha? Boleh, ha? Tapi orang perempuan janganlah karaoke. Ni isteri dia, pun sekali lenguk. Tak mau. Perempuan pergi karaoke lah bilik. Buat peraturan macam itu. Supaya mendapat keberkatan. Haris bin Kildah radhiyallahu an adalah seorang ahli falsafah yang sangat jenius. Akan tetapi beliau beriman. Dia bertekad hendak mengarang buku seperti Al-Quran. Orang cerdik. Orang terror ni tuan-tuan. Dia akan cari alternatif lain. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Balik rumah tuan-tuan buka dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Allah Ta'ala sebut terang-terang apabila Quran datang. Apabila Nabi bawa hadis pada kamu. Jangan ada pilihan yang lain. Tapi Haris bin Kildah ni. Dia ahli falsafah yang genius. Dia cerdik. Apa dia buat? Dia nak tiru lawan Quran. Dia nak cipta macam Quran. Sesudah dinasihati oleh orang bijak pandai di sekitarnya. Untuk tidak meniru Al-Quran. Dia tidak endah. Dia bersikap keras kepala dalam kesesatannya. Maka tak kala dia mulai mengarang satu buku nak tiru Quran. Tiba-tiba penglihatannya terpaku kepada satu surah, iaitu suratul Maidah, tepatnya pada ayat yang pertama. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurida. So, kita cuba tengok dalam satu ayat ada berapa hukum. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Aufu bil uqud, hendaklah kamu tunaikan janji-janji kamu. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kamu binatang ternak. Illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang akan dibacakan kepada kamu. Ghayra muhillis saydi wa antum hurum, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang apa yang Allah kehendaki. Tercengang dia. Tercengang Haris ni, tercengang bila dengar ayat ini. Sebab sesungguhnya kata Haris, mula-mula Allah memanggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Yang kedua, memerintah, aufu bil uqud, tunaikan janji-janji kamu bila kamu berjanji. Mula-mula panggil, kemudian perintah. Kemudian apa yang buat? Mengecualikan. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Dihalalkan kepada kamu segala binatang ternakan melainkan apa yang akan disebut kepada kamu tentang haramnya. Yang ketiganya disebutkan tentang pujian, innallaha yahkumu ma yurid. Disebutkan tentang menyifati, dan Allah Ta'ala menutup ayat itu dengan keadaan yang sangat sempurna di dalam satu ayat. Dalam satu ayat ada hukum, dalam satu ayat ada pujian, dalam satu ayat ada panggilan, dalam satu ayat ada cerita tentang keindahan, kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya Haris bin Kildah terdiam, terpesona dan tercengang sehingga tubuhnya menjadi lumpuh hanya kerana mendengar ayat daripada surah Al-Ma'idah. Ayat pertama saja, tuan-tuan. Jadi siapa kata Al-Quran ini tidak boleh mengubah manusia? Kena cari jalan. Hari ini kita baca dalam surat khabar, Sultan Pahang arahkan seluruh masjid negeri Pahang buat solat hajat. Yang ni yang saya sebut semalam di surau Kemensah. Kita tak boleh buat sendiri-sendiri dah sembahyang hajat bila berlaku musibah. Masjid sana buat hari ni, masjid tu buat besok. Surau ni semalam, surau tu hari itu dah buat lah. Tak mau macam itu, serentak kena buat. Kalau Pahang boleh buat dulu, kita buat seluruh Malaysia serentak. Ni, Al-Quran, minta pada Allah dengan baca Quran. Daripada Perlis sampai Sabah, turun sampai ke Johor. Serentak pukul 8 malam baca Quran, baca Yasin, sembahyang hajat, minta orang yang hilang, adik yang kena colek dipulangkan balik oleh pencoleknya. Allah tolong tuan-tuan. Ayat Quran yang begini pendek boleh mengubah hati manusia. Surah Yasin tu ada berapa puluh ayat. Takkan tak boleh mengubah orang dengan izin Tuhan. Baik. Allah Taala berfirman, "Wal azabul akhirati ahza." Wal'azabul akhirati akhza wahum la yunsarun. Dan sesungguhnya siksa akhirat lebih menghinakan sedangkan mereka tidak mengetahui. Abul A'la Al-Ma'ri, salah seorang yang sangat genius akan tetapi belum beriman. Dia hendak menentang Al-Quran, maka ketika dia meninggal, setelah dikubur, kuburnya dikorek semula kerana ada satu projek yang nak dibuat di perkuburan. Abul A'la Al-Ma'ri, bila digali kuburnya, di depan mukanya terdapat seekor ular, dan ekor ular itu membelit sampai ke kaki. Orang yang tak percaya pada Quran ni, bila digali balik kubur dia, kepala ular itu di muka dia, dan ekor ular itu di badan, di kaki dia, membelit keseluruhan badannya. Pasal apa? Ketika hidupnya tidak beriman dan tidak mempercaya kepada Al-Quran. Mengenai firman Allah Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah ayat pertama, para ulama berbeza pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Hanya Allah sahaja yang mengetahui apakah makna ayat ini. Tadi itu imam kita baca Taha, apa maknanya? Hanya Allah yang mengetahui. Sekarang kita tafsirkan Alif Lam Mim, apa maknanya? Hanya Allah yang mengetahui. Habis itu Ustaz, saya belajar hari itu, dia ada bagi makna Ustaz. Alif tu apa, lam tu apa, mim tu apa. Baik, cuba tengok huraian dia. Sebahagian ahli bid'ah mengatakan, alif maksudnya Allah membentuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu diutusnya sebagai Nabi. Itu makna alif. Lam maksudnya Allah mencela orang-orang musyrik. Mim maksudnya Allah sangat murka kepada orang menentangnya. Ini ahli bida'ah punya tafsiran. Alif tu dia kata Allah, mim tu dia kata murka, lam tu dia kata Allah mencela orang musyrik, mim tu Allah murka siapa menentang Quran. Ini tidak lain hanyalah perkataan orang yang bodoh dan dungu. Nabi pun tidak memberikan makna dan maksud pada huruf-huruf rahsia ini. Yang memberikan makna dan huruf rahsia ini hanyalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sebahagian ulama mengatakan, kalau alif lam mim digabungkan, dia akan membentuk kalimah yang boleh difahami. Alama. Inilah pendapat yang dinisbahkan kepada Abdullah bin Abbas. Ini pendapat dia. Yang benarnya adalah Allah Subhanahu wa taala menentang orang-orang Arab dengan berfirman, inilah huruf-huruf yang ada di hadapan kamu. Maka cubalah kamu membuat seperti Al-Quran daripada huruf ini dan rangkailah bentuk-bentuk seperti Al-Quran ini. Apa sebab Allah menurunkan alif lam mim, toha nun, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, alif lam ra? Jawapannya ialah Allah mencabar manusia. Kamu kata kamu profesor, pandai, tolong buat apa makna alif lam mim. Kamu kata kamu tok guru, tolong bagi huraian apa makna alif lam mim, maksudnya apa? Tok guru geleng kepala, profesor pun geleng kepala. Cuba tanya kepada ahli syair, cuba kamu buat huruf-huruf yang cantik, disusunkan 2-3 huruf untuk cantik huruf itu, buatlah. Tak sedap. Yang sedap tu ABC aja. Air batu campur ABC, ikut yang tu sedap. Tak boleh lawan tuan-tuan. Alif lam mim, sedaplah. Ambil huruf lain gabung. Tak sedap. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tak kira lah alif lam mim ke alif lam ra ke, Allah nak cabar manusia. Bijak macam mana pun kamu, kamu tak boleh tahu kalau Allah tak bagi tahu. Allah menurunkan satu huruf nun, beri makna? Tak tahu. Hai, kata PhD, doktor, berilah makna nun. Tak tahu. Nun jauh di sana, saya boleh bagi makna. Nun saya tak tahu. Menunjukkan bahawa ilmu kita ni sikit. Allah uji dengan benda sikit pun kita tak boleh jawab. Buat apa kita nak bangga yang kita ni pandai? Ataupun kita mendakwa kita ni pandai? Nun saja pun kita dah tewas. Sod saja pun kita dah tewas. Sodak. Apa makna? Wallahu a'lam. Hey, katanya dah habis belajar. Berilah makna. Allah mencabar manusia. Kalau kamu sok pun kamu tak tahu makna, jangan kamu nak cabar Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan hukum kepada kita. Itu maksudnya. Kenapa Allah turunkan demikian? Yang keduanya, nak mencabar. Kalau Allah turunkan nun saja pun dah sedap, sok saja pun dah sedap. Bayangkan berapa banyak lagi nikmat yang Allah simpan kepada kita, yang belum Allah beri kepada kita, yang hanya Allah simpan dalam syurga nanti. Baik. Oleh kerana itu, tak kala Walid bin Mughirah yang saya sebutkan di awal kuliah tadi, iaitu bapa kepada Khalid Al-Walid, yang mana Walid ini mati dalam peperangan Badar. Walid bin Mughirah, salah seorang sastrawan bangsa Arab, ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, Al-Walid berkata, demi Allah, ustaz, dia sumpah demi Allah ni, dia Islam ustaz, dia tak Islam. Habis tu dia sebut demi Allah. Biasalah orang Arab ni kalau dia sumpah demi Allah. Orang Arab dia sumpah kadang-kadang dengan demi Allah. Kadang-kadang dia sumpah dengan bapak. Demi bapakku, demi ibuku. Kadang-kadang orang Arab dia sumpah dengan demi Lata dan demi Uzzah. Lata ialah tokong berhala penduduk Taif. Berhala bagi penduduk Taif namanya Lata. Berhala bagi penduduk Mekah dan Arab Kinana ialah Al-Uzzah. Lata ni bagi orang Melayu, tempat orang mandi lah. Lata kinjang. Nah, bagi orang Melayu pula. Lata bagi orang Hindustan, Lata Mangeshka. Ya? Lata bagi orang Arab ni tokong. Tokong bagi penduduk Taif. Baik, satu hari dia sumpah demi Allah. Sesungguhnya bahagian atasnya sangat lebat dan bahagian bawahnya sangat rendang dan penuh dengan dedaunan dan sangat manis buahnya dan sangat indah. Dia bukan Islam. Al-Walid bukan Islam, tapi kegemaran dia malam-malam mengendap Nabi baca Quran. Orang pandai ni tuan-tuan, dia macam mana pun, tak suka macam mana pun, dia nak juga dengar. Supaya kita lah benci dengan ustaz ni, tapi nak dengar juga kuliah lah. Nyoroklah kereta, buka tingkap. Nak dengar tapi tak suka, tapi nak dengar juga. Ini adik-beradik Al-Walid. Tak sepupu, dua pupu dia. Nak dengar, tapi tak mau dengar sangat-sangat. Tapi tak dengar, suka. Al-Walid macam tu. Nak dengar Quran, tapi tak suka dengan Nabi. Bila Nabi baca Quran di rumah malam-malam, dia main duduk di pintu, duduk tepi dinding. Satu hari bertemu dengan Abu Lahab. Duduk menyengendak dua-dua orang. Ngendak-ngendak tengok belah kanan. Hai, hang ada arah. Hai, hang ada arah. Bertembung tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dua-dua ni pandai. Dua-dua ni pandai. Dia pun suka dengar. Tapi tidak mau ikut. Sebab kalau aku ikut, habislah pangkat. Perniagaan, industri. Abu Lahab industri Arab. Arab ni haram bagi Islam tu, ya dia tak mau. Aku nak makan apa? Aku cari makan dengan Arab aja, mai Arab kata haram, aku nak cari apa? Itu yang dia tak mau. Orang sekarang ni macam tu juga. Dia faham rezeki dia daripada satu halal. Kalau kita ikut Quran, ikut Islam, habislah rezeki kita. Sedangkan rezeki kita ni bercabang-cabang. Berlambak-lambak tapi tak yakin pada Allah, dia tolak Quran. Orang satu hari bila dengar Al-Walid ni rajin dengar Quran. Datang orang jumpa Al-Walid. Al-Walid, aku tanya pendapat kamu. Al-Quran yang Muhammad baca tu dia buat sendiri ke? Ataupun Allah yang bagi ke? Atau apa pendapat kamu tentang Al-Quran? Ah, inilah kata-katanya. Demi Allah, sesungguhnya atas Al-Quran itu sangat lebat. Bawahnya pun sangat rendah. Daunnya banyak. Manis dan lazat buah-buahnya. Pendek kata, Al-Quran ni daripada akar sampai ke pucuk dia sedap. Daripada alif lam mim sampai ke bawah tu sedap. Memang Muhammad tidak mereka Al-Quran. Al-Quran itu Allah yang turunkan. Ini kata-kata orang kafir. Al-Walid bin Mughirah. Bila dengar Al-Walid kata macam itu, 4-5 orang sahabatnya tadi bingkah bangun. Kamu dah isi borang ke Walid? Oh, mereka tanya dia, kamu dah isi borang ke? Tak ada. Memang itulah kamu tanya, aku jawab. Mereka balik pergi cerita pada ketua mereka, Abu Lahab, Abu Jahal dan kuncu-kuncunya. Kami tanya dekat Walid tadi, apa pendapat dia tentang Quran? Al-Walid kata, Quran tu Allah bagi, bukan Muhammad buat. Quran tu bagus, Quran tu betul, sedap rasanya, sedap mendengarnya. Abu Lahab kata, apa betul dia cakap macam itu? Betul, kami tak tipu. Cuba tanya yang lainnya. Datang 2-3 orang pembesar ni mengadap Abu Al-Walid bin Mughirah. Kami nak dapatkan kepastian daripada kamu Al-Walid. Apa kamu sudah beriman dengan Muhammad? Tidak. Habis itu kenapa kamu puji Muhammad dan kamu puji Al-Quran? Dia kata, dah Quran betul. Dah Muhammad tu betul, Quran tu dia tak buat. Aku cakap, dah dia bertanya. Aku ni orang bahasa, aku tahulah. Disuruhnya tarik balik kenyataan kamu. Kalau kamu tak tarik balik kenyataan kamu ni, segala harta kamu, keluarga kamu, tarik balik. Kalau kamu nak kedudukan kamu ni hebat macam sekarang, tarik balik kenyataan kamu ni. Akhirnya dipanggil semua orang Mekah, Al-Walid buat pengumuman. Quran itu Muhammad yang buat. Quran itu Muhammad yang reka. Saya tahulah, saya pakar bahasa. Turun ayat Quran menghina dan mencerca Abu Al-Walid bin Mughirah kerana tahu Al-Quran itu betul. Kerana tahu Nabi Muhammad itu benar. Tetapi menafikan kebetulan dan kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad. Dicelanya Al-Walid di dalam juzuk yang ke-30 dan juzuk yang ke-29 Al-Walid bin Mughirah ni tuan-tuan. Orang yang pandai, orang yang bijak. Tetapi kerana takut pakat kuasanya hilang, dia sanggup menafikan kebenaran Al-Quran. Begitulah manusia. Kalau kita hanya takut pangkat hilang. Menolak Al-Quran. Mempertikaikan Rasulullah. Mempertikaikan ajaran Islam. Kita juga akan mati hina. Seperti mana hinanya Al-Walid bin Mughirah. Sebab itu ni ada 6 jahanam. Dalam peristiwa Al-Badar itu ada 6 jahanam. Al-Walid bin Mughirah. Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab 6 jahanam itu. Abu Jahal mati di Mekah, Abu Lahab mati dalam peperangan Badar. Utbah, Utaibah, Syaibah, yang mati 6 jahanam inilah yang paling kuat menentang Islam dan mereka mati dalam peperangan Badar. Bila mayat mereka dikebumikan, Rasulullah berdiri di kubur mereka. Nabi tanya, "Hai musuh-musuh Allah." Dia tak sebutlah wahai 6 jahanam. "Wahai musuh-musuh Allah, adakah benar apa yang aku cakap sekarang? Wahai musuh-musuh Allah, adakah benar yang aku dakwahkan selama ini? Kenapa kamu tak percaya? Bukankah aku dah kata Allah Tuhan kita? Aku ni Rasul, Al-Quran itu benar. Kamu tentang juga, kamu lawan juga. Sekarang kamu dah masuk dalam kubur. Kamu rasa tak sekarang macam mana azab dalam kubur? Kamu rasa tak sekarang ni? Betul tak betul aku ni Nabi? Tapi tak mudah terlewat. Umar Al-Khattab bila dengar Nabi baca macam tu di atas kubur mereka, Umar tanya, "Wahai Rasulullah, adakah mereka mendengar apa yang Rasulullah cakap?" Kata Rasulullah, "Bahkan mereka mendengar lebih jelas daripada kamu yang hidup mendengar." Orang yang dalam mati ni mendengar apa yang aku cakap ni lebih jelas daripada kamu yang hidup ni mendengar. Sebab itu tuan-tuan, ada faedah bagi orang yang baca telkin pada orang di bawah, dia dengar. Cuma tak ada faedahnya, dia tak boleh berubah. Dia tak boleh berubah dan dia tak boleh taubat. Tu saja. Sebab itu telkin yang kita baca di kubur tu bukan atas orang yang mati tu. Atas orang yang hidup. Jangan siapa-siapa pertikai Allah. Ha, gitu maksud. Saya dah kata dah tadi, di mana peluang kita berada. Kenduri tahlil, tolong buat ceramah. Kenduri kahwin, tolong ganti. Daripada karaoke, buat ceramah. Apa benda pun bagi dengar ayat Quran, termasuklah di atas kubur. Biar orang dengar Quran. Sebab itulah ulama-ulama dulu cari jalan macam mana nak mendengarkan orang tentang Quran. Maka dibuatlah telqin supaya orang yang hidup ni dengar nasihat ceramah. Cuma berbeza nama. Kalau di atas mimbar namanya khutbah. Kalau di atas kerusi meja macam ni namanya kuliah. Kalau di atas kubur namanya telqin. Kalau tiga orang bercakap tu namanya forum. Tu berbeza je. Kalau enam orang bercakap, 13 ni tu namanya debat. Apa nama sekalipun, tujuan dia satu saja. Memberikan orang mendengar Al-Quran. Dan cari jalan macam mana orang nak mendengar Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang terakhirnya. Firman Allah, Zalikal Kitab. Alif Lam Mim, Zalikal Kitab. Al-Kitab tu ada alif lam. Maknanya khusus untuk Quran. Bukan semua kitab. Al-Kitab tu khas. Hazal Kitab. Zalikal Kitab. Bukan kitab lain. Kitab Quran saja. Zalikal Kitab. Ini adalah pujian terhadap kitab yang belum ada. Oleh kerana itu, kalau kamu memuji seseorang, kamu mengatakan pahlawan itu, pendekar itu, laki-laki itu. Itu tu seorang. Dia tu mana seorang. Mana ada banyak-banyak. Tertentu khas. Kalau Allah kata, Al-Quran itu, Quran itu saja, bukan yang lain. Dia seorang saja yang berani pun. Dia seorang saja yang berani pun. Al-Quran saja yang betul pun. Ha, gitu maksud. Zalikal Kitab itu. Allah Ta'ala langsung tidak mengatakan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak langsung mengatakan kerana dia itu kitab. Sementara yang lainnya bukan kitab. Imam Siwabi telah mengarang sebuah kitab dalam ilmu Nahu. Dia menamakannya dengan kitab. Dia tak sebut Al-Kitab. Dia buat nama kitab. Kamu juga kalau mau memuji seorang lelaki, kamu mengatakan seorang lelaki itu. Semua orang adalah lelaki. Akan tetapi lelaki ini tidak sama dengan lelaki-lelaki lain. Semua nama buku nama kitab. Tetapi bila sebut saja Al-Kitab, dia khas kepada Al-Quran sahaja. Kata-kata Al-Kitab dalam Al-Quran dibentuk dalam kata-kata mushtaq, yakni kata-kata asal, dan terbentuk dalam kata-kata masdar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumus siyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk berpuasa. Perkataan furidha itu yakni diwajibkan, maknanya wajib khas. Tidak digunakan perkataan lain. Disebutkan kepada kita kutiba, kutiba, kutiba. Menunjukkan ketentuan itu. Bila Allah Ta'ala menyebutkan perkataan Al-Kitab, dia khas. Tidak ada sebuah kitab yang boleh challenge Al-Quran. Tidak ada buku yang boleh lawan Quran. Tidak ada satu pun tulisan-tulisan yang boleh mencabar Al-Quran. Tuan-tuan buatlah, berhimpunlah pakar-pakar sekalipun. Untuk menandingi ayat Quran. Seorang pun tak boleh buat. Sampai bila? Sampai bila-bila. Bukan setakat tidak boleh tiru ayat Quran. Meniru hukum dia pun. Nak membuat satu hukum yang setanding dengan hukum Quran pun tak boleh. Sebab hari ini orang pakai duk cari alternatif untuk menentang Quran. Menentang. Apa yang dia buat untuk menentang Quran. Mencari lain daripada Quran. Tak boleh sama tuan-tuan. Tak boleh sama. Kadar jenayah makin meningkat. Buatlah undang-undang macam mana pun. Kadar jenayah makin meningkat. Yang boleh menghalang kadar jenayah meningkat hanyalah Al-Quran. Manusia tunjuk macam mana pun menentang Al-Quran, mesti ada cacat dan celah di dalam dalam hukum yang mereka buat. Tetapi Al-Quran tidak ada cacat dan celah. Tuan-tuan tengok di persimpangan, tuan-tuan, lampu isyarat tidak akan berubah sampai kiamat. Merah stop, kuning jaga-jaga, hijau jalan. Itu akan sampai kiamat, tuan-tuan. Tak akan berubah. Sebab betul-betul dia tiru daripada Quran. Warna merah, stop. No entry. Hijau, jalan. Itu ayat Quran tu. Tuan-tuan pergi Amerika, itulah warna dia. Tuan-tuan pergi Antartika pun itulah warna dia. Pergilah mana-mana pun. Pergi ke Europe, itulah lampu isyaratnya. Mana ada warna lain? Sebab mereka tiru daripada Quran. Yas'alunaka anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna. Mereka bertanya tentang haid. Katakanlah haid itu berlaku pada orang perempuan. Janganlah kamu campuri mereka sehinggalah mereka suci. Bila merah, stop. Bila hijau bersih, on. Tu lampu dia. Tiru sebiji daripada Quran. Cukuplah tuan-tuan, sekadar itu sahaja. InsyaAllah pagi nanti pukul 9. Saya minta tuan-tuan yang hadir pagi ini pilah. Pergilah belajar di surau Kemensah, surau Al-Iman, Kemensahan. Untuk belajar kursus sembahyang, bagaimana orang sakit nak berwuduk, bagaimana orang sakit nak bertayamum. Bagaimana nak ambil wuduk pada orang terbakar, bagaimana nak ambil wuduk pada orang yang patah kaki. Bagaimana nak tayamum pada orang yang kepala kena belah. Bagaimana nak sembahyang bagi orang yang hemodialisis 4 jam duduk atas kerusi tak bergerak. Kena sembahyang. Wajib sembahyang. Kena belajar bagaimana situasi-situasi itu jika ia berlaku pada kita. Tuan-tuan kena operate kepala. Yang operate di atas. Tapi doktor balut sampai ke dahi. Dahi tak boleh kena air. Padahal dia boleh kena air. Tapi dah doktor balut langsung tak boleh kena air. Macam mana nak buat? Dahi tak kena belah. Yang belah otak aja, kepala. Sepatutnya balut kepala lah. Tapi doktor akan balut semua kepala. Apa nak dibuat dengan balutan atas dahi itu? Ini yang kalau berlaku pada kita, ramai tak semayang. Itu belum lagi kena dekat dia. Dia kena pakai colostomy bag. Dia bag gantung najis tu. Nama dia colostomy bag. Dia kata nak semayang. Apa ustaz ni duduk gantung najis ni? Menanggung najis. Wajib semayang. Macam mana pun. Hukum wajib semayang. Itu dah nanggung najis tak? Pergi belajar pukul 9 nanti insyaAllah. Kok kena dekat kita. Macam mana isteri nak tolong ambil wuduk dekat suami. Suami nak tolong ambil wuduk dekat isteri. Kenalah belajar cara-cara mengambil wuduknya. Sekadar itu sahaja tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.